kembali kepada al-fi'l mudhari'. Mudhari' fi'il mudhari'. Fi'il yang kedua dari pembagian fi'il, ada tiga pembagian fi'il, madhi, mudhari' dan amar. Fi'il madhi telah lewat, sekarang fi'il mudhari'. Al-fi'l mudhari' huwa fi'lun. Fi'il mudhari' adalah fi'il dalla 'ala hadatsin, menunjukkan suatu kejadian, suatu perbuatan. Fi zamanil hali wal mustaqbal, ada masa, zaman yang hal, sekarang dan yang akan datang. Fi'il mudhari' zamannya bisa bermakna hal muhtamil, hal muhtamil mustaqbal, zaman yang sekarang atau yang akan datang. Sampai ada qarinah yang memastikan dia bermakna hal atau dia bermakna mustaqbal atau bahkan bisa bermakna mudhi. Bahkan fi'il mudhari' kadang bisa bermakna mudhi. Bermakna hal, contohnya kalau kemasukannya al-an. Misalnya kemasukan apa lafaz al-an? Al-an apa sih? Sekarang. Yadhhabu Muhammadun ilal masjidil an. Muhammad pergi ke masjid sekarang. Berarti menunjukkan apa? Hal. Atau kemasukan lam adik tidak. Adik tidak. Seperti Allah yang Allah sebutkan tentang Nabi Allah Yakub. Inni layahzununi an tadhhabu bihi. Inni layahzununi. Sesungguhnya apa membuat aku sedih kalian pergi membawanya. Membawa Yusuf, Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Layahzununi di sini fi'il mudhari' zamannya hal karena kemasukan apa? Lam alif tidak. Lam taukid. Dan qarinah-qarinah yang lainnya. Demikian juga kalau ada qarinah menunjukkan mustaqbal, maka makna dia mustaqbal, yang akan datang, yang akan terjadi. Misalnya kemasukan sin atau kemasukan saufa, ini zamannya jelas untuk mustaqbal bukan hal. Ini pada asalnya fi'il mudhari' zamannya muhtamil, bisa untuk hal, bisa mustaqbal, sampai ada qarinah yang memastikan salah satu dari keduanya, menentukan salah satu dari keduanya. Ini pengertian fi'il mudhari'. Misalkan dihafal fi'lun, al-fi'l mudhari' huwa fi'lun dalla 'ala hadatsin fi zamanil hali wal mustaqbal. Contohnya misal yaktubu, yaqra'u, yajlisu, yashrabu. Yaktubu menulis, sedang menulis atau akan menulis. Yaqra'u membaca, sedang membaca atau akan membaca. Yajlisu duduk, sedang duduk atau akan duduk. Yashrabu minum, sedang minum atau akan minum. Kadang bisa bermakna zamannya mudhi kapan, misalnya jika termasukkan masukkan lam, lama, itu menunjukkan maknanya mudhi. Misalnya al-mudarrisu lam yahdur, mudarris guru belum datang. Kapan dinafikan belum datangnya pak guru? Pada waktu yang telah lampau. Nah, kemudian kata mu'alif, wa alamatu tanda fi'il mudhari' ma kana fi awwali ihda hurufi anaitu. Yaitu fi'il yang di awalnya ada salah satu dari empat huruf yang terkumpul dalam kalimat anaitu. Ini fi'il mudhari', tandanya adalah di awal fi'il tersebut ada salah satu dari empat huruf tambahan yang terkumpul dalam kalimat anaitu. Dan huruf tambahan ini memiliki makna, bukan sekedar tambahan. Hamzah menunjukkan mutakallim, A menunjukkan mutakallim, nun menunjukkan apa? Mutakallim ma'ahu ghairuh, kami mutakallim bersama yang lainnya, dua orang atau lebih. Ya menunjukkan ghaib, ta memukhatab atau ghaibah. Adapun jika di awalnya ada tambahan hamzah tapi bukan menunjukkan mutakallim, bukan fi'il mudhari'. Misalnya ahsana, misalnya ahsana, ahsana yuhsin, ahsana di awal fi'il madhi, di awalnya ada apa? Hamzah, hamzah tambahan. Apakah ini fi'il mudhari', di awalnya ada tambahan hamzah? Bukan, karena hamzah sini bukan menunjukkan mutakallim, bukan menunjukkan saya. Yang menjadi tanda untuk fi'il mudhari', jika di awalnya ada tambahan salah satu empat huruf di antaranya hamzah, hamzahnya menunjukkan makna apa? Mutakallim, orang yang berbicara, orang yang pertama. Ini fi'il mudhari', tandanya adalah di awalnya harus ada salah satu dari empat huruf terkumpul dalam kalimat, yang terkumpul dalam kalimat ana itu, dan masing-masing memiliki makna. Hamzah al-mutakallim, nun al-mutakallim ma'ahu ghairuh, ya al-ghaib, ta al-ghaibah wal-mukhatab. A contohnya aktubu, aftahu, aqra'u, ajlisu, ashrabu. Saya menulis, saya membuka, saya membaca, saya duduk, saya minum. Nun dengan kami, mutakallim ma'ahu ghairuh, kalian bersama orang lain, kami bukan sendirian, dua atau lebih, baik laki-laki ataupun mu'annas. Naktubu, kami menulis. Naftahu, kami membuka. Naqra'u, kami membaca. Najlisu, kami duduk. Nashrabu, kami minum. Ya, ini al-ghaib, al-ghaib baik mudzakkar maupun mu'annas, untuk jama' mu'annas. Hunna, menggunakan ya. Yaktubu, yaftahu, yaqra'u, yajlisu, yashrabu. Dia menulis, dia membaca, dia membuka, dia duduk, dia minum. Untuk orang ghaib. Demikian juga jamak ghaibat, menggunakan ya juga. At-thalibatun yaktubna. Para pelajar perempuan, mereka menulis, menggunakan ya, yaktubna. Adapun ta ini untuk apa? Mukhatab dan ghaibah. Hiya huma untuk mu'annas menggunakan ta juga. Anta antuma antum anti antum antuna juga menggunakan ta. Taktubu, taftahu, taqra'u, tajlisu, tashrabu. Ini taktubu bisa berarti kamu menulis, atau bisa juga apa? Dia perempuan menulis. Hiya. Tergantung siap kalamnya. Apakah digunakan untuk anta atau hiya. Adapun fiilnya sama-sama menggunakan ta. Hiya taktubu, anta taktubu. Taftahu, taqra'u, tajlisu, tashrabu. Nah. Ini tanda fiil mudhari'. Di awalnya ada salah satu dari huruf empat tambahan yang terkumpul dalam kalimat ana itu. Dan huruf tambahan ini memiliki makna khusus, bukan sekedar tambahan. Memiliki makna khusus, yaitu hamzah menunjukkan mutakallim, nun takallim ma'ahu ghairuh, ya lil ghaib, ta lil ghaibah wal mukhatab. Dan juga tanda yang lainnya, tanda khusus yang mudhari', bisa kemasukan lam, bisa kemasukan lam jawazim yang menjazim satu fi'il mudhari'. Fi'il madhi tidak bisa kemasukan lam. Fi'il amr juga tidak bisa kemasukan lam. Yang bisa hanya fi'il mudhari'. Misalnya lam yajlis, lam yadhhab, lam yaqra, lam yalid, wa lam yulad. Tasriful fi'il mudhari', tasrifan fi'il mudhari', sama urutannya dengan tasrif fi'il madhi. Sama urutannya dengan apa? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Nah, kita baca sama-sama. Yaktubu yaktubani yaktubuna. Yaktubu yaktubani. Taktubu taktubani yaktubna. Taktubu taktubani yaktubna. Taktubu taktubani taktubuna. Taktubu taktubani taktubuna. Taktubina taktubani taktub taktubna. Taktubina taktubani taktubna. Di nusana taktubina, ini salah yang benar, taktubna. Aktubu naktubu. Aktubu naktubu. Yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna. Yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna. Taf'ulu taf'ulani yaf'ulna. Taf'ulu taf'ulani yaf'ulna. Taf'ulu taf'ulani taf'uluna. Taf'ulu taf'ulani taf'uluna. Taf'ulina taf'ulani taf'ulna. Taf'ulina taf'ulani taf'ulna. Af'ulu naf'ulu. Af'ulu naf'ulu. Yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna. Yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna. Taf'ulu taf'ulani yaf'ulna. Taf'ulu taf'ulani yaf'ulna. Taf'ulu taf'ulani taf'uluna. Taf'ulu taf'ulani taf'uluna. Taf'ulina taf'ulani taf'ulna. Taf'ulina taf'ulani taf'ulna. Af'ulu naf'ulu. Af'ulu naf'ulu. Yansuru yansurani yansuruna. Yansuru yansurani yansuruna. Tansuru tansurani yansurna. Tansuru tansurani yansuruna. Tansuru tansurani tansuruna. Tansuru tansurani tansuruna. Tansurina tansurani tansurna. Tansurina tansurani tansuruna. Ansuru nansuru. Ansuru nansuru. Yadribu yadribani yadribuna. Yadribu yadribani yadribuna. Tadribu tadribani yadribna. Tadribu tadribani yadribna. Tadribu tadribani tadribuna. Tadribu tadribani tadribuna. Tadribina tadribani tadribna. Tadribina tadribani tadribna. Adribu nadribu. Adribu nadribu. Nah, coba mizan sarfnya yaf'ulu. Yaf'ulu. Yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna. Taf'ulu taf'ulani yaf'ulna. Taf'ulu taf'ulani taf'uluna. Taf'ulina taf'ulani taf'ulna. Af'ulu naf'ulu. Yasjudu. Yasjudu yasjudani yasjuduna. Tasjudu tasjudani yasjudna. Tasjudu tasjudani tasjuduna. Tasjud tasjudina tasjudani tasjudna. Asjudu nasjudu. Dak yaf'ulu. Yaf'ulu. Yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna. Taf'ulu taf'ulani yaf'ulna. Taf'ulu taf'ulani taf'uluna. Taf'ulina taf'ulani taf'ulna. Taf'ulu naf'ulu. Yakhruju. Yaf'ulu yakhrujani yakhrujuna. Taf'ulu taf'ulani yakhrujna. Taf'ulu taf'ulani taf'uluna. Takhrujina takhrujani takhrujna. Aqulu takhruju. Dak yaf'ulu. Yaqulu yaqulani yaquluna. Taf'alu taqulani yaqulna. Taqulu taqulu taqulani taquluna. Taqulina taqulani taqulna. Aqulu naqulu. Yadkhulu. Yadkhulu yadkhulani. Angel. Ini hafal mizan anunya, kemudian contohnya yang yaf'ulu yaf'alu ini yang mizan, yang mizan sarafnya. Yadkhulu. Yadkhulu yadkhulani yadkhuluna. Tadkhulu tadkhulani yadkhulna. Tadkhulu tadkhulani tadkhuluna. Tadkhulina tadkhulani tadkhulna. Adkhuluna nadkhulu. Yaf'alu. Yaf'alu yaf'ulani yaf'aluna. Yaf'alu. Yaf'alana. Ada ya, tadi yang yaf'ulu, ada yaf'alu, ada yaf'ilu. Sama tasrifannya. Yaf'alu. Yaf'alu. Yaf'alu yaf'alu yaf'alu yaf'alani yaf'aluna.

يخفنا Yakzuna hanya beda nunnya. Itu beda sebenarnya. Apa? Yakzuna. Ya bukan yakzina tahu. Hunna yakzuna. Hunna yakzuna. Hum aidan yakzuna. Antuna. Antuna takzuna. Ya. Sama dengan antum bentuknya, hanya nunnya beda. Yang pakai ya hanya anti. Takzina. Ada yang lainnya pakai wawu semua. Dagiaf alu. Yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna tab'tuluna taf'ulu taf'uluna taf'ulani tab'tuluna yaf'ulna yaf'ulna taftulna taf'ulu taf'ulu taftulani taf'ulani taftubuna taf'uluna taftubina taf'ulina taf'ulani taftulina taf'ulani taf'ulna af'ulna af'ulu af'ulu naf'ulu nah yaqtulu yaqtulu yaqtulani yaqtuli yaqtulina yaqtuluna yaqtulu yaqtulu taqtulu taqtulina taqtulani taqtulani taqtubani ya yaqtuluna taqtuluna yaqtulana taktulu taktulani taktuluna taktuluna taktulani yaktulana ya taktulina taktulani taktulna taktulina taktulina tak taktulani taktulani taktulna taktulna aktulu naktulu aktulu naktulu kita tasrif il mudhari baca sama-sama lagi yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna taf'ulu taf'ulani yaf'ulna taf'ulu taf'ulani yaf'ulna taf'ulu taf'ulani taf'uluna taf'ulu taf'ulani taf'uluna taf'ulina taf'ulani taf'ulna taf'ulina taf'ulani taf'ulna af'ulu naf'ulu af'ulu naf'ulu yadkhulu yadkhulani yadkhuluna yadkhulu yadkhulani yadkhuluna tadkhulu tadkhulani yadkhulna tadkhulu tadkhulani yadkhulna tadkhulu tadkhulani tadkhuluna tadkhulu tadkhulani tadkhuluna tadkhulina tadkhulani tadkhulna tadkhulina tadkhulani tadkhulna adkhuluna adkhulu adkhuluna adkhulu يغزو يغزوان يغزونا يغزو يغزوان يغزونا تغزو تغزوان يغزونا تغزو تغزوان يغزونا تغزو تغزوان تغزونا تغزو تغزوان يغزونا تغزين تغزوان تغزونا تغزين تغزوان يغزونا أغزو نغزو أغزو نغزو sudah jelas tasrifan ilmu dore yang sudah jelas di murojaah jelas yang belum jelas diperbanyak murojaahnya ulang-ulang semakin jelas ya. Urutannya sama dengan ya huwa huma hum ya huma hun anta antuma antum anti antuma antun ana nahnu yaf'ulu ni huwa yaf'ulani huma yaf'uluna hum taf'ulu hiya taf'ulani huma yaf'ulna hunna taf'ulu anta taf'ulani antuma taf'uluna antum taf'ulina anti taf'ulani antuma taf'ulna antunna af'ulu ana naf'ulu nahnu tamrin sarif datangkan atas sarifan المضارع يسجد يخرج يدخل يرجع يذهب يجلس يفتح يأكل. PR datangkan dua contoh fi'il mudhari selain yang di sini. Tasrifannya dua saja masalahnya. Tasrif ya yaf'ulu yaf'ulani sampai naf'ulu af'uluna. Nah, yang kemarin diperiksa PR-nya.